Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih pada poin yang sebelumnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari as-sawarif anil haq, perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, yaitu sudurul batil min syaikhin lahu qabul. Yang terakhir kita baca dari penjelasan al-muallif rahimahullah adalah penjelasan dari beliau terkait dengan nasihat para ulama terhadap orang-orang yang terkena bala, yaitu berupa cinta terhadap seorang syekh, seorang guru ataukah yang lainnya, yang menyebabkan dia bersikap ta'assub untuk menerima apa saja yang keluar dari gurunya tersebut. Maka dinasihatkan oleh mereka para ulama agar seseorang memperhatikan apa yang diucapkan oleh orang tersebut, bukan memperhatikan yang mengucapkannya. An-nadhar ila ma qala, yaitu mencermati, memperhatikan apa yang diucapkan oleh seseorang dan mengabaikan siapa yang mengucapkannya. Maka yang semacam ini bisa membantu dirinya untuk meneliti, untuk mencermati kekeliruan-kekeliruan yang muncul dari apa yang diucapkan oleh orang tersebut, sehingga dia bisa bersikap adil di dalam menghukumi bahwasanya ini adalah ucapan yang batil, ini adalah ucapan yang marju, ini adalah ucapan yang keliru, dan juga seterusnya. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, wa qala al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah fi fawaid ma'rifatil maqul duna qa'ilihi. Berkata Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang fawaid, faidah-faidah mengetahui al-maqul, itu sebuah ucapan, duna qa'ilihi, tanpa mengetahui yang mengucapkannya. Itu faidah dari meneliti, mencermati sebuah ucapan tanpa mengetahui siapa yang mengucapkannya. Dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, min fawaidi dhalika, di antara faidah dari hal tersebut adalah, annal aqwal allati yuradu al-muqabalatu bainaha wa ma'rifatu rajihiha min marjuhiha ayyaqta'a an-nadir wal munadir an-nadar 'anil qa'ilin. Di antara faidah-faidahnya adalah bahwasanya ucapan-ucapan, tentunya masuk padanya keyakinan, perbuatan-perbuatan, allati yuradu al-muqabalatu bainaha, yang diinginkan untuk dimuqabalah, itu dibandingkan mana yang lebih kuat dari ucapan yang ada. Tentunya timbangannya adalah Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicocokkan dengan Alkitab dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pemahaman yang benar di dalam memahami Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'rifatu rajihiha min marjuhiha, dan juga yang diinginkan untuk diketahui mana yang rajih, itu yang lebih kuat, dari yang marjuh, itu yang tidak kuat. Yang rajih, yang sesuai dengan Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah, yang mencocokinya ataukah mendekati Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Adapun yang marjuh, karena mungkin tidak sesuai dengan Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah, ataukah jauh dari Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayakta an-nadir wal munadir an-nadara anil qailin. Di antara faedahnya adalah seorang nadir, itu seorang yang mencermati, yang berusaha untuk melakukan muqabalah tadi, dia akan yaqta, yaitu akan memutus. Demikian pula al-munadir, yang dia berusaha untuk munadarah, yaitu ingin membandingkan, ingin berdiskusi dengan pendapat-pendapat yang ada. Orang-orang yang semacam ini akan yaqta an-nadarah, yaitu memutus, yaitu menutup an-nadar, pandangan dia anil qailin, dari orang-orang yang mengucapkannya. Artinya yang dilihat adalah yang diucapkan, dan tidak memperhatikan orang-orang yang mengucapkannya. Ini faedah dari mencermati ucapan-ucapan tanpa memperhatikan siapa yang mengucapkannya. Maka seorang yang hendak melakukan muqabalah, yaitu membandingkan antara pendapat ini dengan pendapat yang lainnya, dia akan menutup matanya dari orang yang mengucapkannya, tidak peduli siapa yang mengucapkannya. Karena yang sedang diteliti, yang sedang dia amati adalah ucapannya, pendapatnya, bukan orangnya. Ini faedah yang disebutkan Sa'li rahimahullah, dan ini faedah yang penting. Karena kata beliau rahimahullah, wa innahu rubbama kana dzikrul qaili muhtarran an mukhalafatihi. Karena terkadang dzikrul qaili, itu dengan disebutkannya al-qail, itu orang yang mengucapkan, ketika ingin membandingkan antara pendapat ini dengan pendapat yang lain, kemudian disebutkan yang mengucapkan pendapat ini adalah si fulan dari a'immah misalnya. Kata beliau, karena dengan disebutkannya, orang yang mengucapkannya, itu bisa jadi, kata beliau, mukhtarran an mukhalafatihi. Hal itu bisa memberikan ikhtirar, yaitu tipuan, bisa memperdaya dari mencermati dan juga melihat mukhalafahnya. Itu penyelisihan-penyelisihan dari orang tersebut, itu orang yang mengucapkannya. Artinya dengan disebutkan, siapa yang mengucapkan pendapat tersebut? Siapa yang menyatakan ucapan ini? Ataukah yang meyakini, yang melakukannya? Dengan disebutkan orangnya, maka itu bisa menipu, bisa memperdaya dari mencermati dan mengamati penyelisihan-penyelisihannya. وَتُوْجِبُ لَهُ الْهَيْبَةُ أَيَّكُوْفَ عَنْ قَوْلٍ يُنَافِ مَا قَالَهُ. Dan rasa segan, kata beliau, rasa segan terhadap orang yang mengucapkan pendapat tersebut, ini akan mengharuskan dia, itu orang yang berusaha untuk mencermati tadi, yang berusaha untuk meneliti, maka rasa haibah, rasa segannya kepada orang yang mengucapkannya, karena setelah disebutkan ternyata dia kenal orangnya, dan dia memiliki wibawa, sehingga dia segan kepadanya. Maka rasa segannya ini, kata beliau, kata Sa'di rahimahullah, menyeret dirinya, mengharuskan dirinya, ayyakuffa, untuk diam, itu untuk menahan, an qaulin, dari mengucapkan sebuah ucapan yang yunafi ma qalahu, yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh orang yang disebutkan namanya tadi. Akhirnya dia tidak mau berani untuk mengucapkan bahwasanya si fulan ataukah pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Kenapa? Karena setelah disebutkan nama dari yang mengucapkannya. Sehingga disebut oleh Sa'di rahimahullah, dengan hanya memperhatikan dan juga mencermati ucapannya saja, maka ini bisa memberikan faedah. Faedahnya adalah orang yang mencermati dan juga mengamati pendapat tertentu, ini akan menutup matanya dari orang yang mengucapkannya, tidak mau memperhatikannya. Dikarenakan apa yang disebut oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karena kalau disebutkan yang mengucapkannya, khawatir dia akan tertipu, dia akan terperdaya, sehingga tidak bisa untuk mencermati mukhalafah, penyelisian-penyelisian orang yang mengucapkannya. Dan rasa segannya dia terhadap orang yang mengucapkan pendapat tersebut, ini menyeret dirinya untuk diam, tidak mau berbicara dengan ucapan yang berbeda dengan orang yang sedang diteliti pendapatnya ataukah ucapannya tersebut. وَهَذَا هُوَ الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, tentunya yang semacam ini, sikap yang semacam ini, yang disebut oleh As-Sa'di rahimahullah, adalah merupakan bentuk al-adl, itu keadilan, dan juga al-insaf. Khilafan liman yara anna al-haqq la yakhruju an ikhtiyari imamihi wa shaykhihi mutlaqa. Berbeda dengan orang yang beranggapan, orang yang berpandangan bahwasanya yang namanya al-haq, bahwasanya yang namanya kebenaran, itu tidak akan berbeda dari pilihan imamnya dan juga syekhnya dia secara mutlak. Orang yang memiliki anggapan bahwasanya kebenaran itu tidak akan berbeda dari ikhtiar imamihi, pilihan dari imamnya dan juga syekhnya. Artinya kalau suatu ucapan ataukah perbuatan ataukah keyakinan itu sudah diucapkan dan diyakini serta dilakukan oleh imamnya ataukah syekhnya, ini mesti benar. Maka ini keliru, sikap yang semacam ini keliru. Karena yang diperhatikan adalah orangnya, bukan ucapannya. Sehingga kalau seseorang yang diperhatikan adalah orangnya yang mengucapkan ucapan tersebut, dia akan tertipu, dia akan terperdaya, menganggap bahwasanya apa yang diucapkan oleh imamnya, oleh syekhnya, oleh gurunya itu adalah merupakan kebenaran, tidak akan keluar darinya. Selain itu katanya, wa yatamatsalu biqauli syair, dan dia yatamatsal, itu memperagakan ucapan dari seorang penyair. Artinya dia berdalil, artinya dia menerapkan ucapan dari seorang penyair. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Jika Hadami itu sudah berkata, maka benarkan, benarkan ucapannya. Karena sesungguhnya ucapan yang benar adalah yang diucapkan oleh Hadami. Hadami ini seseorang yang ucapannya itu dibenarkan oleh masyarakatnya. Sehingga ini menjadi pepatah, kalau yang mengucapkan adalah Hadami, sudah benarkan ucapannya. Karena yang namanya kebenaran itu adalah yang dinyatakan oleh Hadami. Artinya kalau yang mengucapkan itu guru saya, syekh ini atau imam fulan, mesti benar, tidak bakalan keliru. Seakan-akan dia ingin berhujjah dengan ucapan seorang penyair tersebut. Sehingga apa yang disebut oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Yaitu faedah yang sangat penting, seseorang ketika hendak ingin meneliti, memperhatikan, mencermati sebuah ucapan, maka hendaknya dia hanya meneliti ucapan tersebut tanpa memperhatikan siapa yang mengucapkan ucapan tersebut. Walidhalika fa innal mubtilina yubadiruna man yunkiru batilahum bidhikri qailihi. Oleh karena itulah, maka ahlul batil, kata beliau, para pengusung kebatilan, mereka akan yubadiruna man yunkiru batilahum bidhikri qailihi. Mereka akan bersegera untuk menyebutkan siapa yang mengucapkan kalimat tersebut terhadap orang-orang yang yunkiru batilahum. Itu terhadap orang-orang yang mengingkari kebatilannya. Ahlul batil ketika diingkari kebatilannya, mereka akan menyatakan bahwasanya ini yang mengucapkan adalah Imam Fulan. Yang mengucapkan dan meyakini dan juga melakukannya adalah Imam Fulan. Itu akan disebutkan oleh mereka, imam mereka. Itu imam yang menjadi panutan. Imam yang dicintai oleh manusia. Imam yang diterima ucapannya oleh mereka. Ini kebiasaan mereka. Kalau diingkari kebatilannya, maka mereka akan bersegera untuk menyebutkan ini adalah ucapan Imam Fulan. Itu bidikri qailihi. Faya'tazuna ilaih. Dan mereka menisbahkan kepada yang mengucapkan kalimat tersebut. Wayadribuna bidikrihi ma yudhkaru lahu minad dhikril hakim. Dan mereka berusaha untuk yadribun, yaitu ingin membenturkan, bidikrihi itu dengan menyebutkan yang mengucapkan dan juga yang meyakininya, ma yudhkaru lahu minad dhikril hakim, itu apa-apa yang disebutkan kepada mereka dari ad-dhikrul hakim, yaitu peringatan-peringatan yang bijak sebenarnya. Itu orang-orang yang berusaha untuk mengingkari kebatilan mereka, ini hendak dibenturkan dengan imam mereka. Akan dihadapkan dengan ulama-ulama mereka. Akan dihadapkan dengan syekh-syekh mereka. Ini kebiasaan dari ahlul batil. Sehingga apa yang disebut oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala ini sangat penting. Ketika seseorang hendak meneliti sebuah ucapan, maka jangan perhatikan orang yang mengucapkannya. Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala selanjutnya, qala as-Syaukani rahimahullah, berkata al-imam as-Syaukani rahimahullah, waqad jarat qa'idatu ahli al-bid'i fi sabiqid dahri wa lahiqihi. Dan sungguh telah berlangsung, itu berlalu, telah berjalan kaidah dari ahlul bid'ah kaidah yang dipakai oleh ahlul bidah fi sabiqid dahri wa lahiqihi, yaitu fi sabiqid dahri, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Itu kaidah yang terus-menerus dipakai oleh ahlul bidah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Apa itu? Bi annahum yafrahuna bi suduril kalimatil wahidati an 'alimin minal ulama wa yubalighuna fi ishariha wa idha'atiha fi ma bainahum. Bahwasanya mereka merasa bangga, merasa senang bi suduril kalimatil wahidah, yaitu dengan munculnya, dengan keluarnya satu kalimat, min alimin minal ulama, dari satu alim, dari ulama-ulama yang ada. Ini yang dinanti-nanti oleh mereka, ini yang akan menjadi senjata bagi mereka, yaitu keluarnya suatu kalimat dari seorang alim minal ulama. Wa yubalighuna fi ishariha wa ida'atiha fi ma bainahum, dan mereka yubalighun, bersungguh-sungguh di dalam ishariha, menyebarkannya, memasyhurkan ucapan tersebut. Wa ida'atiha fi ma bainahum, dan juga menyebarkan ucapan tersebut, ucapan dari seorang alim tersebut, fi ma bainahum, di sesama mereka akan disebar. Kalau zaman sekarang diposting terus, terus-menerus diposting, disebar di berbagai macam medsos yang ada, supaya manusia itu tahu bahwasanya alim fulan ini mendukung saya, mendukung kebidaan saya, mendukung apa yang saya yakini, apa yang saya amalkan. Ini adalah merupakan kebiasaan dari ahlul bidah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim, dan mereka menjadikan ucapan dari seorang alim tersebut, itu kalimah wahidah tadi, hujjatan li bid'atihim, sebagai hujjah untuk membela kebid'ahan mereka. Dijadikan oleh mereka ucapan alim tersebut sebagai hujjatan li bid'atihim, itu sebagai hujjah yang membaikingi kebid'ahan mereka. Wa yadribuna biha wajha man ankara alaihim, dan mereka berusaha untuk membenturkan dengan kalimat tersebut siapa saja yang berusaha untuk mengingkari mereka. Ini seperti yang disebutkan tadi itu, dengan menyebutkan ini loh yang mengucapkan bahwasanya kami punya ulama, bahwasanya kami bersama ulama. Ini kaidahnya ahlul bidah sejak zaman dahulu. Yafrahuna bisuduril kalimatil wahidah min alimin minal ulama, bangga dengan munculnya satu kalimat yang keluar dari seorang alim minal ulama, sehingga mereka gencar di dalam menyebarkannya, dan juga terus menerus disebarkan ucapan alim tersebut, dan dijadikan sebagai hujjah untuk mendukung kesesatan mereka, untuk mendukung kesalahan mereka, dan juga kebidahan mereka. Dan di sisi lain, mereka berusaha membenturkan orang-orang yang berusaha untuk mengingkari mereka, dibenturkan dengan alim tersebut. Ini kaidah yang sudah berjalan terus-menerus sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau rahimahullah, kata Asy-Syaukani rahimahullah, fa innal mujtahida والذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال. Maka sesungguhnya seorang mujtahid, dia itu adalah orang yang mencermati, orang yang tidak mengamati man qala, orang yang mengucapkan suatu ucapan. Seorang mujtahid adalah orang yang tidak akan mencermati orang yang mengucapkan suatu ucapan. Bal ila ma qala, akan tetapi seorang mujtahid itu adalah orang yang mencermati ma qala, apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Itu orang yang hendak diteliti ucapannya, diamati ucapan-ucapannya, dicocokkan dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِنْ وَجَدَ نَفْسَهُ تُنَازِعُهُ إِلَى الدُّخُولِ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَالْخُرُوجِ عَنْ قَوْلِ الْأَقَلِّينَ إِلَى مُتَابَعَةِ مَنْ لَهُ جَلَالَةُ قَدْرٍ وَنَبَالَةُ ذِكْرٍ وَسِعَةُ دَائِرَةِ عِلْمٍ لَا لِأَمْرٍ سِوَى ذَلِكَ كَذَبَ لِيَا رَحِمَهُ اللَّهِ. Sehingga kalau dirinya mendapatkan, فَإِنْ وَجَدَ نَفْسَهُ, kalau dia mendapatkan dirinya, tunazi'uhu, yaitu rindu, itu kepengin untuk masuk fi qaulil aktsarin, untuk ikut kepada qaulil aktsarin, yaitu pendapat kebanyakan manusia, wal khuruj an qaulil aqallin, dan keluar dari pendapat al aqallin, itu manusia yang jumlahnya sedikit, keluar dari ini, kata beliau, ila mutaba'ati man lahu jalalatu qadrin, untuk mengikuti orang yang memiliki jalalatu qadrin, yaitu kedudukan yang mulia, wa nabalatu dzikrin, dan juga sebutan yang mulia, wasi'atu dairati ilmin, dan juga mengikuti orang yang luas ilmunya, la li amrin siwa dhalik, bukan karena li amrin siwa dhalik, selain perkara itu. Maka orang yang semacam ini, kata beliau, jika mendapatkan dirinya, justru dia kepengin untuk masuk kepada kebanyakan manusia dan meninggalkan pendapat yang sedikit untuk mengikuti orang yang jalalatu qadrin wa nabalatu dzikrin wa si'atu dairati ilmin. Kata beliau, fal yu'lam annahu bakiya fihi 'araqun atau 'iraqun, 'irqun min 'uruqil 'asabiyyah wa su'batun min su'abit taklid. Maka ketahuilah bahwasanya dia ini tetap padanya ada irqun, yaitu ada urat dari urukil asabiyah, urat-urat asabiyah, ta'asub itu fanatik. Wa su'batun min su'abit taklid, dan juga padanya masih ada satu cabang dari cabang-cabang taklid, karena dirinya masih pengin keluar dari pendapat yang diikuti oleh sedikitnya manusia, dan dia ingin masuk kepada pendapat yang diikuti oleh banyak manusia, agar dia bisa mengikuti orang yang lebih mulia kedudukannya, orang yang sebutannya disebut-sebut dengan sebutan yang mulia, orang yang luas ilmunya. Kata beliau, orang yang semacam ini, kata beliau, masih ada urat asabiyah padanya, dan juga cabang dari taklid. وَأَنَّهُ لَمْ يُوفِئَ الْإِجْتِهَادُ حَقَّهُ, dan bahwasanya ijtihadnya ini belum memenuhi haknya, karena masih ada pikir-pikir yang lain. Kalau saya mengikuti pendapat yang sedikit, nanti saya akan demikian-demikian. Kalau saya mengikut pendapat yang banyak, saya akan demikian-demikian. Ini yang mengucapkan adalah orang yang memiliki jalalatu qadrin wa nabalatu dzikrin wa si'atu dairati ilmin, dan itu diikuti oleh kebanyakan manusia. Kalau dia mendapatkan dirinya masih memiliki perasaan yang semacam ini, ketahuilah, kata beliau, dirinya masih terdapat urat asabiyah dan juga su'bah min su'abit taklid. Ini kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, ولذلك ترى هذا المحب لحبيبه يقبل ما كان يرده من قول غيره. Oleh karena itulah engkau akan melihat هذا المحب لحبيبه, yaitu orang yang cinta kepada حبيبه, yaitu yang dicintainya, apakah itu gurunya, syekhnya, ustadznya, ataukah yang lainnya. Dia itu yakbalu ma kana yarudduhu min qawli ghairihi. Dia akan menerima ma kana yarudduhu min qawli ghairihi. Itu akan menerima apa yang akan membantahnya min qawli ghairihi, dari penjelasan yang lain, dari ucapan yang lainnya. Li'anna hubba syaikhihi istahwada ala lubbihi. Karena kecintaan kepada syekhnya, kepada gurunya, ataukah yang lainnya, istahwada ala hubbihi, ini telah memperdaya pikirannya. Waja'ala ala basiratihi gisawatan, dan kecintaannya pun telah menjadikan ala basiratihi ghisawah, adanya ghisawah itu penutup pada basirahnya, itu ilmu yang dia miliki meskipun matanya melihat melek, namun basirahnya tidak bisa digunakan, ada penutup yang menghalanginya, yaitu tahulu duna tafahhusi qawlihi, yang menghalangi dirinya duna tafahhusi qawlihi, tanpa melakukan tafahhus qawlihi, itu meneliti ucapan dari gurunya ataukah ustadznya ataukah orang yang dicintainya tersebut. Wa taj'aluhu fi maqami taslim duna tadqiqi qabla al-qabuli, dan kecintaannya kepada gurunya tersebut ini menjadikan gurunya ini fi maqami taslim, yaitu pada posisi diterima, betul-betul diterima duna tadqiqi, tanpa diteliti terlebih dahulu qabla al-qabuli, sebelum diterima, itu sebelum dia menerima betul-betul ucapan dari gurunya sebelum diteliti dan juga seterusnya. Fayu'amilu sayyikhahu wa muhibbahu ma la yu'amilu bihi ghayrahu, sehingga dia pun memperlakukan gurunya dan juga yang dicintainya ma la yu'amilu bihi ghayrahu, dengan perlakuan yang dia tidak memperlakukan kepada selain gurunya. Hatta walau kana a'la rutbatan fil ilmi min syaikhihi, meskipun yang lainnya kata beliau itu derajatnya lebih tinggi keilmuannya daripada gurunya tersebut. Derajat yang dimiliki oleh orang lain itu sebenarnya lebih tinggi tingkat keilmuannya daripada gurunya, namun dia menolaknya. Kalau yang mengucapkan gurunya, dia akan terima. Bal hatta walau kana min a'immatil Islam al-matbu'in al-mashhurin, bahkan kata beliau meskipun itu datang dari a'immatil Islam, itu imam-imam yang ada dalam agama Islam ini yang diikuti dan juga yang tersohor, dia tidak akan memperlakukan mereka seperti memperlakukan gurunya. Kalau gurunya sudah berbicara akan diterima, tidak peduli apakah itu keliru ataukah benar, dia tidak peduli, yang penting itu keluar dari lisan gurunya, syekhnya. Nah, ini yang disebutkan di depan yang sudah kita lewati. Jadi awal pembahasan ini, cinta kepada seseorang ini menjadikan seseorang itu buta mata hatinya dari mencermati dan juga mengamati keteliruan, kesalahan yang muncul dari orang yang dia cintai. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi dalika, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal tersebut, itu kondisi orang seperti yang disebutkan tadi. Tajiduhu yadhummu al-qawla wa qailahu bi'ibaratin. Wa akan dapati dia yadhummu al-qawl. Dia akan mencela, mencerca ucapan wa qailahu, dan juga yang mengucapkannya bi'ibaratin, dengan ungkapan. Wa yaqbaluhu bi'ibaratin, dan juga akan tetapi kata beliau dia akan menerima ucapan tersebut dengan ungkapan yang lain. Artinya orang tersebut plin-plan. Dalam satu kondisi dia akan mencerca ucapan tersebut, ucapan yang menjelaskan tentang kondisi dari gurunya, kekeliruannya dan juga yang lainnya. Namun terkadang dia akan menerima ucapan tersebut ketika disampaikan oleh pihak yang lain. Wa yaqra'u kutubat tafsir wal fiqhi wa suruhil hadis, dan dia membaca kitab-kitab tafsir dan fikih, wa suruhil hadis, dan juga sarah-sarah dari hadis. Wa fiha tilkal maqalat allati kana yadhummuha, dan di dalam apa yang dia baca, baik dalam kutubut tafsir atau fikih atau suruhul hadis, di dalamnya dia mendapatkan ucapan-ucapan yang dia mencercanya. Dia membaca kitab tafsir, ternyata ada, yaitu ucapan-ucapan atau kalimat atau penjelasan-penjelasan yang dia sebenarnya apa? Mencercanya. Fayaqbaluha min askhasin ukhar, namun dia menerima ucapan yang semacam ini dari person yang lain, dari orang lain, karena mungkin penyampaiannya yang berbeda padahal isinya sama. Wa yuhsinu dhanna bihim, dan dia berprasangka baik dengan mereka. Wa qad dzakaruha bi ibaratin ukhra, dan mereka ini yang dia sangka, yang dia berprasangka baik kepada mereka, mereka menyebutkan dengan ungkapan yang lain. Aw fi dhimni tafsiri ayatin aw hadithin aw ghairi dhalika, ataukah pada kandungan tafsir ayat, ataukah hadis, ataukah selain itu. Dia menerimanya. Nah, ini kondisi orang yang disebutkan seperti di atas tadi. Yaitu dia akan menerima penjelasan yang menjelaskan tentang kekeliruan dari gurunya, mungkin dari pihak yang lain. Ketika ada orang yang menjelaskan perkara yang sama, dia tidak menerima. Namun ketika dia membuka lembaran ini, lembaran itu kitab-kitab tafsir, syuruh al-hadis, dan juga ada yang menyampaikan, dia akan menerimanya. Ini yang disebutkan tadi, terkadang dia mencela suatu ucapan dan juga yang mengucapkannya, namun dia terkadang menerimanya. Wahada mimma yujadu katsiran, dan ini adalah perkara yang banyak didapatkan, kata beliau. Wasalimu man sallamahu Allah, dan tentunya orang yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna katsiran min haula'i yu'azzimu a'immatan, sampai-sampai kebanyakan dari mereka yu'azzimu a'immatan, yaitu dia mengagungkan, memuliakan a'immah. Wa yadhummu aqwalan qad yal'anu qa'ilaha, dan dia yadhummu aqwalan, mencerca ucapan-ucapan yang terkadang melaknat orang yang mengucapkannya. Ini ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini gambaran dari seseorang kalau dia sudah cinta kepada seorang sosok, baik itu guru, syekh, ataukah ustaz, ataukah yang lainnya, maka kondisinya seperti yang kita dengar tadi. Dia tidak akan menerima penjelasan-penjelasan dari pihak lain. Dan yang akan diterima adalah apa yang muncul dari gurunya sendiri. Namun terkadang, kalau ada orang lain yang menjelaskan dengan hal yang sama, dia akan menerima. Karena mungkin penyampaiannya yang berbeda, padahal isinya sama. Seperti yang dikritikan oleh pihak lain yang sebelumnya. Kemudian kata beliau, di sini yang terakhir, wahahuna amrun khafiyun, dan di sini ada perkara yang samar, yanbahi at-tafattun lahu, yang sepantasnya untuk kita tafattun, yaitu memahaminya. Wa huwa anna katsiran min a'immati ad-din qad yaqulu qawlan marjuhan, bahasanya kebanyakan min a'immati ad-din, dari imam-imam yang ada dalam agama Islam ini, qad yaqulu qawlan marjuhan, terkadang salah satu dari imam tersebut ini mengucapkan suatu ucapan yang marjuh. Itu marjuh artinya mungkin jauh dari Alkitab dan juga Sunnah, tidak mencocoki Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seorang imam dia mengucapkan ucapan yang marjuh yang semacam ini, wa yakunu mujtahidan fi, dan dia adalah orang yang mujtahid dalam perkara tersebut. Sehingga dia mengucapkan ucapan, namun ternyata pendapatnya marju. Ma'juran ala ijtihadihi fi, dan dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Keliru, berijtihad, dia mendapatkan pahala. Namun pendapat yang diucapkan adalah pendapat yang marju, keliru. Maudu'an anhu khata'uhu fi, dan kesalahannya itu juga dimaafkan. Maudu'an artinya diletakkan, dimaafkan kesalahannya. Khata'uhu maudu'an, kesalahannya, kekeliruannya, itu ijtihad yang keliru tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dia mendapatkan apa? Pahala. Ini untuk siapa? Seorang mujtahid. Kemudian kata beliau, wa la yakunul muntasiru limaqalatihi tilka bimanzilatihi fi hadhihi darajah. Ini yang perlu dicermati, yang perlu difahami. Dan tidaklah, kata beliau, al-muntasiru limaqalatihi, orang-orang yang berusaha untuk membela ucapannya, itu ucapan yang marjuh tadi. Dan tidaklah orang-orang yang berusaha untuk membela ucapan dari seorang imam tadi yang mengucapkan ucapan yang marjuh, bimanzilatihi fi hadhihi darajah, posisinya sama, mendapatkan derajat seperti imam yang dia bela. Seorang imam misalnya mengucapkan ucapan yang marjuh, kita dengar tadi, dia mujtahid. Kemudian dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya dan kesalahannya, ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang datang orang yang ingin membela pendapat yang marjuh tersebut. Pertanyaannya, apakah orang yang membela pendapat dari sang alim yang marjuh tersebut, ini derajatnya sama seperti alim tersebut? Jawabannya, tidak. Sehingga kata beliau, la yakunul muntasiru lima qalatihi tilka bimanzilatihi fi hadhihi darajah. Dan tidaklah orang yang ingin membela ucapan dari alim tadi, imam tadi, yang mengucapkan ucapan yang marju, bimanzilatihi fi hadhihi darajah, itu sama kedudukannya mendapatkan derajat yang semacam ini, diampuni dan juga yang lainnya, dia mendapatkan pahala tidak. Kenapa demikian? Li'annahu qad la yantasiru li hadzal qaul illa li kauni matbu'ihi qad qalahu. Karena orang tersebut qad la yantasiru li hadzal qauli illa li kauni matbu'ihi qad qalahu. Karena dirinya tidaklah membela ucapan tadi kecuali dikarenakan orang yang diikutinya berkata demikian. Itu. Artinya apa? Bukan membela kebenaran. Namun apa? Karena alim yang dia ikuti mengucapkannya. Jadi yang diikuti adalah imamnya, bukan ucapannya. Sehingga ketika dirinya ingin membela ucapannya, ini bukan membela al-haq. Namun apa? Membela alimnya. Padahal alimnya apa? Jelas-jelas keliru ijtihadnya. Sehingga dikatakan oleh beliau, لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَنْتَسِرُ لِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا لِكَوْنِ مَتْبُوعِهِ قَدْ قَالَهُ. Karena dirinya tidaklah membela ucapan dari alim tersebut kecuali dikarenakan orang yang diikuti itu alim tersebut قَدْ قَالَهُ, sudah mengucapkannya, sudah berpendapat dengannya. بِحَيْثُ إِنَّهُ لَوْ قَالَهُ غَيْرُهُ مِنَ إِمَّةِ الدِّينِ لَمَ قَبِلَهُ. Dari sisi kalau seandainya yang mengucapkan pendapat seperti itu pendapat yang marju, ghairuhu, selain gurunya, selain syekhnya, selain orang yang diikutinya, minna immatiddin, dari para imam-imam yang ada dalam agama ini, lama qabilahu, dia tidak akan menerima. Artinya kalau yang berpendapat dengan pendapat marju tersebut, ini bukan imamnya, tidak bakalan diterima. Namun dikarenakan yang mengucapkan adalah imamnya, dia ikuti, dia bela mati-matian. Walan tasara lahu, dan dia tidak mungkin akan membelanya. Walawala man wafaqahu, dan juga dia tidak akan melakukan mualat kepada orang yang sepakat dengan pendapat alimnya tersebut, selain gurunya tentunya tadi. Wala ada man khalafahu, dan juga dia tidak akan memusuhi orang-orang yang menyelisihinya. Tidak bakalan seperti itu. Wahyu ma'ahada yadunnu annahu innama intasara lilhaqi bimanzilati matbu'ihi. Kata beliau rahimahullah, wahyu ma'ahada, dan dia bersama dengan ini, yadunnu, dia menganggap, annahu innama intasara lilhaqi bimanzilati matbu'ihi, bahwasanya dirinya menganggap innama intasara lilhaq, bahwasanya dia melakukan pembelaan lilhaqi, karena membela kebenaran. Bimanzilati matbu'ihi, anggapan dia dengan membela yang seperti itu, itu dianggap sebagai pembelaan terhadap al-haq. Bimanzilati matbu'ihi, dia akan berposisi seperti posisi orang yang diikutinya. Dia akan mendapatkan derajat seperti derajat orang yang diikutinya itu imamnya. Kata beliau, walaysa kadzalik, dan tidak demikian. Artinya di sini, sebelum kita lanjut, perlu dibedakan antara seorang mujtahid yang berijtihad kemudian ijtihadnya keliru, maka kondisinya seperti yang kita dengar tadi. Dia mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya, kemudian kekeliruannya apa? Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang membela kekeliruan dari mujtahid tadi, yang keliru ijtihadnya, ini tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun alasannya saya pengen membela al-haq, saya pengen membela ini dan juga yang lainnya, bukan. Namun itu adalah bentuk ta'asub, itu membela imamnya sebenarnya. Itu bentuk dia membela imamnya. Kata beliau, fa inna matbu'ahu innama kana qasduhu al-intisar lil-haqqi. Karena orang yang diikutinya tujuannya hanyalah al-intisar lil haqqi, ingin membela kebenaran. Imamnya sebenarnya dia pengen membela kebenaran, yaitu berijtihad untuk menepati kebenaran. Namun keliru ijtihadnya. Ini alimnya demikian. Wa in akhta'a fi ijtihadihi, meskipun alim tersebut, imam tersebut keliru di dalam ijtihadnya. Wa amma hadha tabi', adapun orang yang mengikuti kekeliruan dari imam tadi, qad syaba intisaruhu lima yadunnuhu al-haqqa iradata uluwihi matbu'ihi wa dhuhuri kalimatihi. Adapun at-tabi' tadi, yaitu yang membela ucapan dari imamnya, maka qad syaba intisaruhu, maka sudah keliru kata beliau pembelaannya, lima yadunnuhu al-haqqa, dikarenakan dia menganggap bahwasanya kebenaran adalah iradata uluwi matbu'ihi, ingin meninggikan orang yang dia ikuti dan juga meninggikan ucapan dari orang yang diikutinya. Kan beda tujuan. Kalau alimnya yang dia ikuti ingin membela kebenaran sehingga dia berijtihad meskipun keliru. Adapun yang membela ucapan tadi itu tabi'nya ingin meninggikan orang yang diikutinya dan ingin meninggikan apa? Ucapan dari orang yang dia ikuti. Sehingga tujuannya apa? Sudah beda. Sehingga derajatnya tidak sama kata beliau antara alim dengan yang mengikutinya. Karena alim tersebut dimaafkan kesalahannya, adapun tabi'nya jelas-jelas mengikuti kekeliruan. Wala yunsaba ilal khata'i, dan tujuannya adalah dari orang yang mengikuti tersebut supaya alimnya itu tidak dinisbahkan kepada kekeliruan. Tidak mau kalau alimnya dikatakan pendapatnya marjuh misalnya. Tidak mau. Tidak mau alimnya dikatakan dia muhti. Alimnya, imamnya keliru dalam permasalahan ini. Tidak mau. Sehingga dia bela pendapatnya untuk meninggikan derajat dari imamnya, untuk meninggikan ucapan yang diucapkan oleh imamnya tersebut. Maka kata beliau rahimahullah, wahadihi dasisatun takdahu fi qasdil intisari lil haqqi. Ini kata beliau adalah merupakan dasisah, yaitu perkara yang menyelinap, perkara yang menyelundup, yang bisa takdah, yang bisa mencacati, yang mengotori, fi qasdil intisari lil haq, tujuan membela kebenaran. Maksudnya bagus, ingin membela kebenaran, namun justru itu dia tersusupi dengan perkara yang berbahaya, yaitu apa? Membela pendapat yang marju, gara-gara itu diucapkan oleh imam yang dianggap sebagai imam yang luar biasa oleh dirinya. Nah, ini perkara yang takdah, bisa mencacati tujuan seseorang ingin membela kebenaran, dan itu dihukumi oleh beliau sebagai dasisah, itu perkara yang menyelinap dan perkara yang menyelundup. Fainnahu fahmun azimun, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maka sesungguhnya itu adalah merupakan pemahaman yang sangat agung, dan Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ini yang perlu tafattun, sehingga kita tidak mengikuti apa yang disebutkan oleh beliau, itu kondisi seseorang yang mengikuti imam namun tanpa memperhatikan, tanpa mencocokkan apa yang diucapkan oleh imam tersebut dengan Alkitab dan juga sunnah. Tentunya apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tidak keluar dari pembahasan kita, yaitu kalau yang diucapkan oleh seorang alim yang lahu qabul akan diterima terus-menerus, menganggap bahwasanya ucapan seorang guru, seorang syekh, seorang alim ini enggak ada kelirunya. Ini tentunya adalah merupakan keyakinan yang batil, karena bisa menghalangi seseorang dari mengikuti al-haq. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.